Faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzaru ilal asim. La yunzaru ilal asim. Ilmu itu cahaya, sedang cahaya Allah enggak akan diturunkan pada pelaku maksiat.